cerita cinta keserupa dahulu. Bukan denai tak sayang, bukan denai tak cinta, mangkonyo denai anggan maulang rindu kita. Bukan denai tak sayang, bukan denai tak cinta, mangkonyo denai anggan maulang rindu kita. Elok lupakan baulah hilang, biarpun bare hati untuk marilakan. Alihkanlah pandang, ada tangan lain, cintanya kita di indah baulan jalin. Alihkanlah pandang, ada tangan lain, cintanya kita di indah baulan jalin. Alihkanlah pandang,